Biladi anak akidu. Anak kaidu. Masa isi filenya kata akidu? Kata ya kaidu. Ya. Syaiknya mana situ? Kaidu. Kaidu. Isim fa'il dari kada. Terus bagaimana? Mana isimnya kaid? Mana isimnya? Anak. Ya, dhamir musafir pada kaid. Kemudian mana khabarnya? Anak. Anak. Anak. Khabarnya mana? Anak. Anak lah. Anak semua. Isimnya anak, khabarnya anak. Ya, nanti Hamzah. Apa? Mahdhuf, takdirnya apa? Ya. Alqahu. Ya, alqahu. Ana kaidun alqahu. Coba di Arab Zah, amutu asan yawmar rijami wa innani yaqinan larahnun billazi ana kaidu. Amutu fil fa'il fil mudhari marfuun. Ida jarrudihan nasi wal jazimu alamat rafihi ad-dhammah wa fa'inu dhamirun mustatirun fihi ujuban tadiru ana asan mafulli ajlih mansubun nu'aldas biyal fada muqaddarah wa amidhur ya ta'adhur wa juzu ebon an yu'rab asan bi pulet-pulet ya asan di Arab sebagai apa? Isim fa'il nasar bagaimana berarti ditakdir dengan sifat itu apa? A-asian ya. Sudah lewat kan bahasanya ya. Terus yaumar rijami yauma dhurafu zamanin marfu' masubun wa alamatu nasbihi al-fatha wa huwa mudhaf ya yaumar rijami ar-rijami mudhaf ilayhi majrurun wa amadu jarri al-kasra afdal akhirih ya. Wa innani wa harfu 'atfin inna harfu nasbin masdarin tansibul isma talaful khabara wa nunu liqayah wal ya dhamir muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli jar fi mahalli nasbin ismuha yaqinan yaqinan hal li yakin aful mutlak ya li fi'lin mahdhuf taqdiruhu uqinu yaqinan uqinu yaqinan uqinu yaqinan la rahnun la lam zahraqah rahnun khabar inna marfu'an wa lam utrafihi ad-dhammah dhal akhirih billadhi ba harfu al-ba'u harfu jarin alladhi ismun mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarin bil ba wal jar majur muta'alliqun biyakin. Ya. Ana. Ana dhamir munfasil mabniun ala asukun fi mahalli mubtada. Kaidu khobar marfu'un. Ah, tadi keliru. Ya. Al jar wal majrur biladzi itu mutali dengan rohan. Rohan. Ya. Rohan berarti marhun pergadaikan. Wal jar wal majrur mutali bi arhan al ati. Ya. Bi rohan asabi. Terus. Kemudian ana dhamir munfasil mabniun ala asukun fi mahalli mubtada. Kaidu khabar marfu wa madrafi khabar marfu bimtada wa madrafihi dhamma dhu akhirih wa huwa ismun fa'il min kada an-naqisah tarafal isma tarafal khabar wasmuha dhamir muttasil wasmuha dhamir mustatir fihi fihi wujuban taqdiruhu ana ya wa khabaruha mahdhuf ay taqdiruhu ana kaidu alqahu ya ana kaidun alqahu ya sallallahu terlagi mana si Ikhwan kemudian coba di Rob sama sekian sudah ya ba'da asakh laulaqo awshak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid ya syarif ya ba'da asa ikhlau laqa aw syak qad yarid ya ba'da dhurfu ya ba'da dhurfu makanin asa mansub antara si fatah wa huwa mudhaf asa mudhaf ilayhi qusida bihi laftu mudhaf ilayhi ikhlau laqa ma'tuf ala asa bisqati harfu atfin ya san awshak awshaka ma'tuf ala asa ala asa ya bo ya bisqati harfu atfin ya qad qad harfu atfin al-jaa dharaf kaifa i'rabu al-dharaf wa dharaf mutalik bi yarid al-ati ya qad harfu tahkikin yarid fi'il mudari marfu wa dharafi ad-dhamma wa sukina lil waqaf Ya, Hasan. Ghinan? Ghinan hal. Apa? Qad yarid ghinan. Soalnya apa? Yarid ghinan. Maful. Maful. Failnya mana? Ghinan fail. Fail. Terus? Bermatam. Ya. Marfu ala matrafi al-dhammah al-muqaddarah. Al-muqaddarah ala al-alif. Al-alif al-mah al-mahdhufah. Liltiqai sakinaini. Ya. Terus di situ alif enggak dibaca, bukan alif ini. Ya. Terus di an yaf'ala al-baharu jarin an harfu masdarin di an yaf'ala an yaf'ala an harfu masdarin terus yaf'ala yaf'ala fi'il mudhari'un marfu fi'il mudhari'un mansub bi an wa ala tunasi al fathah ya al jar wal majrur wal jar wal jar wal jar wal majrur mutalliq bi ghinan ghinan masdar fi ma'na al fi'il ya an sanin fuqid an harfu jarin sanin ya. Ismu majrur bi an ya fuqid fi'il mudhari mughayyar mughayyar sihwa wa na'i fa'il dhamirun mustadirun fihi jawazan takdiru huwa ya'udila ila sanin sanin ya terus al-jumlah al-fi'liyah wal-jumlah al-fi'liyah fi si mahali fuqid fi mahali fi mahali fi mahali nasbin ha? Jarin fi mahali jarin sifat li li sanin an sanin fuqid faqoda hilang ya dimadha dimadha uhtusat asa wahlaw laqa wawshak an ghairiha min af'al al-muqarabah aw min ghairiha min af'al al-muqarabah ya dengan apa asa ikhlau laqa dan awsyaka dihususkan atau terbedakan sama yazat ya an ghairiha min af'al al-muqarabah bisa tasarruf apa bisa tasarruf asa ya'si ikhlau laqa ikhlau liqa ha ha tadi itu ba'da asakh law laqa aw syakka darid situ isimatnya ghinan bi an yaf'al an thanin fuqid dengan apa bisa tam bisa digunakan dalam kondisi tam tam kadang kadang naqis naqis ya contohkan yang tam kalau naqis sudah lewat asa yang tam atau law laqa yang tam atau syakka yang tam ya asa zaidun an yafala ya asa zaidun an yafala itu udah naqis itu mah ada isimnya ada khabarnya ha asa ya biar tetap ya kitabnya yang keluarin dulu asa nah, contoh aja tinggal buang aja isimnya asa ayaf ayaf asa ayaf ala asa ayaf ala apa zaidun zaidun apa mau berbuat apa zaidnya khairan misalkan khairan iya kemudian setelahnya ya wa hadha yani kaunu asa wa khlaulaqa wa awshaka tama بشرط يعني متى ما هو الشرط يعني ما هو الشرط استغناه عن اسمه استغناه عن الاسم yeah. إذا ولي إذا ولي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر yeah. إذا ولي apabila diikuti فعل الذي بعد أن yang datang setelah an dengan isim zahir. Ya. Fihi qaulan, di situ ada dua pendapat. Yang pertama, al-qaul al-awwal an yakuna asa naqisah. Naqisah. Wa ismuhu

ya, disebutkan faedahnya gitu. Wa tadhharu faedatu dzalik at-tathniyah wal jama' wa ta'nits. Faedah khilaf ini tampak pada musanna jama' dan muannasnya seperti yang sebelumnya tadi. Fataqulu 'ala lughati Tamim, maka kau katakan pada bahasanya orang Tamim ketika muannas Hindun Asad antakuma. Kenapa Asad? Karena pada Asad ada dhamir yang kembali kepada Hind dan Hind muannas, maka ditambahkan pada fiilnya apa? Tau ta'nits Hindun Asad antakuma. Ini lughahnya ahlu Tamim. Wa zaidani 'asaya an yakuma. Kalau pada contoh tadi sih Zaidun asanya kuma enggak tampak kan? Di situ enggak tampak lughahnya Tamim dan lughahnya apa? Ahlul Hijaz. Ya. Tapi kalau pada yang muannas tampak perbedaan lughah ini. Hindun asad an taquma wa Zaidani asaya an yakuma wa Zaiduna asau an yakumu. Wal hindan asata an taquma wal hindatu asaina an yakumna. Wa taqulu 'ala lughati al-Hijaz, dan kau katakan pada lughahnya Ahlul Hijaz Hindun 'asa an taquma. Ya. Boleh pula antum gunakan lughah ini karena itu juga sama lughah dari lughah bahasa Arab yang fasih juga. Wa Zaidani 'asa an yaquma. Wa Zaidani 'asa an yaquma. Ini lughahnya Ahlul Hijaz. Wa Zaidani yang Al-Qur'an turun dengan lughah mereka. Wa Zaidani 'asa an yaquma wa Zaiduna 'asa an yaqumu wal Hindan 'asa an yaqum an taquma wal Hindat 'asa an yaqumna. Ya, jadi tampak faedah khilaf ini ketika pada musanna jamak muannas. Ya. Paham ya? Iya, paham ya? Ya, seperti yang sebelumnya ini. Wa amma ghairu 'asa min af'ali hadzal bab fa yajibu al-idmar fi. Adapun selain 'asa dan mungkin selain ikhlau laqa dan ausyaka juga sebagaimana ditambahkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya. Fatakul, maka wajib untuk idmarkan di situ. Adapun pada selain asa, ikhlau, laqa dan ausyaka, apabila ada sebelumnya isim zahir, ya, maka wajib diidmarkan. Iya. Diidmarkan dhamir. Ya, setelah fi'il-fi'il tersebut. Contoh az-zaidani ja'ala yanzimani. Dua zaid ini mulai yanzimani. Apa mengucapkan nazam ya az-zaidani mubtada ya ja'ala bagaimana ya ja'ala ja'al fi'il madhi naqis min af'ali asyuru' kemudian al-alif wa min mutasila min ala sukun fi mahalli rafi' ismuha yanzima ya jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khabaruha itu ha sebutkan enggak boleh az-zaidani ja'ala yang dimani. Kenapa? Karena dia bukan asa, bukan ikhlau laqa, bukan awsyaka. Wala yajuzu tarkul idmar, dan tidak boleh meninggalkan bomir. Tidak boleh. Fala taqul, tidak boleh kau katakan az-zaidani ja'ala yang dimani. Ya. Cirinya ja'ala yang dia merupakan af'al muqorobah, itu datang selain fi'il. Gitu. Kalau ja'ala yang biasa, yang artinya ja'altu, khalaqtu, saya menjadikan, ya setelahnya bukan fi'il. Ya kan? Kalau ini selanjutnya fi'il, ja'ala yang dhimani, artinya mulai, bukan menjadikan yang dhimani. Ya. Jadi mulai melantunkan atau membaca nazam. Kama taqul az-zaidani asa an yaquma. Tidak boleh dikatakan az-zaidani ja'ala yang dhimani, sebagaimana kalau dengan asa boleh. Seperti az-zaidani asa an yaquma. Ashraf mana Ashraf? Belum libur ke pulang. Sifat ini mana ya? Ya wajari dan asa awirfa' mudmara biha idza ismun qablaha qad dzukira. Mudah ya insyaallah ya. Ya. Adanya khilaf ini membuat tambah mudah atau tambah ruwet? Tambah mudah ya. Ada dua sisi sih. Kalau salah ini i'rabnya ternyata di sisi i'rab yang lain. Wal fatha wal kasra ajiz bi sin min nahwi asitu wa intiqal fathi zukin wal fatha wal kasra ajiz bi sin min nahwi asaitu wa intifal fathi zukin fatha kasra ajiz maksudnya ajiz al fatha wal kasra bolehkanlah harakat fatha dan kasra pada sin dari contoh asaitu atau asitu boleh asaitu boleh asitu wa intifal fathi Wantiqa pantasan itu kan kuantifa dari di rumah baca wantifa. Wantiqa